bisschen anders. Aku menyayang dirinya. Biar aku memilih jalan hidup yang akan ku tempuh. Mama, jangan marah, bukan aku menolak pendapatmu. Cinta adalah rasa yang tak mungkin dapat dipaksa. Aku cinta dia, Mama. Dia juga cinta pada ku sedih jadinya. Dia yang ku sayang, Mama, tak pernah menyakitiku. Berikan senyum, Mama, jangan lagi benci padanya. Jangan lagi benci padanya.